Mitra Bisnis, DPR meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk hidung siapa yang meminta jatah ke BUMN setelah muncul edaran dari Dahlan Iskan kepada BUMN agar jangan memberi upeti kepada oknum DPR yang meminta jatah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Saya kira itu adalah pokok masalah daripada kenegaraan kita, yaitu bagaimana sistem daripada pemerintahan dan bernegara ini dominasinya memang dalam 10 tahun terakhir ini legislatif lebih dominan dibandingkan pemerintah. Sehingga mungkin saja statement seperti itu keluar dari manajemen BUMN karena memang mungkin saking kesalnya atau apapun. Namun demikian, soal harus diungkapkan secara gamblang dan sebagainya itu tidak bisa segampang itu. Karena nanti ada implikasi hukum yang tidak mudah. Harus ada pembuktian, harus ada apa dan sebagainya. Dan tentu itu yang mengelolanya ataupun yang bersangkutannya adalah para direksi BUMN sendiri, bukan menegnya. Di sini kan nanti menegnya yang akan jadi tersangka bermasalah. Jadi saya pikir menegnya jangan terlalu terbuka lah terhadap soal itu. Kita juga masyarakat biasa sudah menilai bahwa legislatif itu tidak bersih seperti malaikat. Dan kita tahu karena kekuasaannya begitu besar sejak reformasi ini dan memang mereka yang bancakan gitu. Yang bancakan itu memang di legislasi. Sangat tepat langkah beliau untuk tidak membuka. Karena itu merupakan pancingan yang nantinya berpolemik yang akhirnya memenangkan para tikus yang ada di sana. Lalu menurut Bapak, apa dampak dari pernyataan tersebut terhadap hubungan kerja antara Kementerian BUMN dengan DPR? Ya tentu nanti BUMN akan mendapat kesulitan di dalam hal katakanlah kalau misalnya subsidi. Yang mendapat subsidi itu siapa saja? Misalnya yang mengelola subsidi itu adalah Pertamina, PLN, itu kan? Nah ya tentu nanti inilah yang menjadi kesulitan nanti pengelolaan. Prinsipnya kita masyarakat pun sudah bisa menilai bahwa orang-orang yang berada di Senayan itu ya kelakuannya seperti itu. Karena kita juga mengalami hal-hal yang sama. Masa kita harus mengungkapkan nama? Kan yang terungkap kan sudah banyak yang diproses juga di KPK dan sebagainya itu sudah suatu bukti. Walaupun tidak semua anggota di DPR itu begitu. Tapi kan itu sudah merusak citranya DPR sendiri. Tidak bisa serta-merta karena kita tidak memiliki terobosan untuk bebas korupsi. Terobosan yang diharapkan adalah tentu untuk supaya kita bebas korupsi. Pertama, hukumannya harus lebih berat dibandingkan dengan hukuman narkoba. Karena korupsi itu lebih jahat dari narkoba. Kan orang berhitung, saya korupsi 20 miliar, dihukum 4 tahun. Ya saya selama 4 tahun itu belum tentu saya bisa bekerja dengan mendapatkan upah 20 miliar kalau kerja normal. Lalu, terkait pemberian upeti sendiri yang menurut banyak pihak merupakan rahasia umum. Menurut Bapak, bagaimana pemberantasan praktik-praktik tersebut? Setiap rapat kerja atau RUDP harus disertakan dari KPK, ada ikut sebagai pengamat dan perekam notulensi rapat ataupun apanya sehingga jelas betul siapa-siapa di situ yang bersuara. Ada usulan, Pak, untuk DPR khususnya terkait kasus ini? Pertama, ya bagi DPR saya pikir ini waktunya untuk mewas diri, untuk menahan diri, untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ofensif. Dan juga yang kedua, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral, ya meminta sesuatu, apalagi untuk memperkaya pribadi, ataupun memperkaya partai dan sebagainya. Itu sudah mungkin ada titik jenuh di masyarakat sekarang ini melihat perilaku-perilaku seperti itu, dan mengarah kepada anarkis nantinya, kepada masyarakat ya. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.